Jangan bobo, jangan lagi bobo. Waktunya sahur, jangan lagi tidur. Jangan bobo, jangan lagi bobo. Kalau masih bobo nanti tak gigir. Get up, yo people! Wake up, yo people! Get up, yo people! Wake up, yo people! Yo, bangun pagi-pagi, bulan ini lebih pagi. Tidak semua orang bisa bangun enggak cranky. Sejak dini hari, emak sudah masak nasi. Tapi kamu masih asik ngorok pakai vibrasi. Jangan bobo, jangan lagi bobo. Waktunya sahur, jangan lagi tidur. Jangan bobo, jangan lagi bobo. Kalau masih bobo, nanti tak gigit. Sahur, sahur, sahur, sahur. Bukalah matamu. Sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur. Ayo makan dulu. Sahur, sahur. Pasang alarm 6 biji. Menit pasti bunyi. Ayam-ayam sudah dilatih. Berkokok suara sakti. Warga juga dari tadi teriak-teriak setengah mati. Tapi kamu masih asik ngorok. Jangan bobo, jangan lagi bobo. Waktunya sahur, jangan lagi tidur. Jangan bobo, jangan lagi bobo. Kalau masih bobo nanti tak gigil. Sahur, sahur, sahur, sahur. Bukalah matamu. Sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur. Ayo makan dulu. Sahur, sahur. Hanya dirimu lah mampu melawan semua. Oh, oh. Serasa bermimpi menahan sadar diri. Polisi. Hah? Itu sirene imsak. Makan apa pada makan apa sih sahur? Udah imsak. Imsak? Ini belum juga masak. Aduh. Itu polisi. Itu suara imsak. Tenang. Itu bokap gua lagi nangis.